Kembali lagi dengan saya Starla Baslibo. Sebelum mendengarkan lagu ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Party tonight, enjoy with us from Baslikers Manado. Remix. Let's go. 1, 2, 3, go!